penyelenggaraan bersama antara Prisma Islamter bersama dengan Forsintag, yaitu Forum Studi Islam Tanjung Elektro. Yang kedua, piutangan dari pemateri pada kajian kita kali ini, yaitu beliau bernama Ahmad Sabiq, Ustaz Ahmad Sabiq, kunyah beliau Abu Yusuf. Beliau dilahirkan di Gresik tahun 1977. Kemudian alamat beliau, menurut alamat mungkin beliau di Pondok Pesantren Al-Qur'an Gresik. Kemudian pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Gresik, kemudian di MTs Gresik, lanjutkan dengan Madrasah Aliyah Muhammadiyah Gresik dan di Lidya Jakarta tahun 2012. Untuk memanfaatkan waktu ya, untuk nanti bagi para peserta untuk merekam dipersilakan. Kemudian untuk akuat di belakang sudah ada apa, pengeras suara, bisa merekam sendiri, tidak usah ke panitia di sini. Kemudian untuk tanya jawab disampaikan dengan kertas, baik ikhwan maupun akhwat. Demikian untuk memanfaatkan waktu, kami persilakan kepada Ustaz Ahmad Sabiq untuk memulai. Adalah bahasa Arab, jadi nikah Jadi yang dihunikahan bahasa Arab yang artinya bisa berarti akad, ini akad pernikahan itu, dan bisa berarti juga kumpul suami istri. Itu pernikahan pengertiannya. Adapun mengenai masalah apa yang dimaksud dengan pernikahan itu sendiri, insyaallah semuanya sudah paham dan tidak perlu untuk didefinisikan. Islam adalah sebuah agama yang sesuai dengan fitrah atau yang sesuai dengan tabiat manusia. Tidak pernah ada satupun hal yang selaras dengan fitrah kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Zuzina lin-nasi hubbu syahawati minan nisaa' wal banin wal qanatirul muqantarati minaz zahabi wal fiddah." Dan selanjutnya ayat itu. Bahwasanya dihiasi dalam kehidupan manusia itu sesuatu kesenangan, baik kesenangan itu kesenangan kepada wanita, dalam hari ini kalau wanita adalah kesenangan kepada seorang laki-laki, kesenangan kepada seorang anak, dan kesenangan kepada harta benda. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesenangan kepada seorang wanita dan menjadikan senangnya kepada seorang anak di bagian pertama, menunjukkan bahwasanya ini adalah fitrah utama manusia. Ibarat siapa yang mencoba untuk melawan fitrah ini, maka dia tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Lihat saja, jadi orang-orang pendeta di kalangan agama-agama Nasrani dan yang lainnya yang mereka mencoba untuk tidak menikah, ternyata mereka semuanya gagal. Betapa banyak kita temukan, jadi para pendeta yang anggap suci, ternyata mereka banyak jadi berzina dengan para biarawati. Dan itu adalah berita umum yang tidak asing lagi bagi kita. Oleh karena itu, agama kita sangat menganjurkan sekali kaum muslimin, terutama para pemudanya, jadi untuk menikah dan untuk menjalani dunia pernikahan ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan ini adalah sunnahnya atau adalah merupakan sunnahnya para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nahl ayat nomor 72, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum min at-thayyibat." Bahwasanya Allah menjadikan bagi kalian dari diri kalian sendiri para pasangan-pasangan, baik pasangan itu suami maupun pasangan itu istri. Dan Allah menjadikan dari istri-istri kalian itu nantinya anak keturunan dan cucu. Dan Allah memberikan rezeki berupa kebaikan-kebaikan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan pernikahan ini adalah merupakan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Saking pentingnya, Allah menjadikan pernikahan adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat, yang ayat ini hampir dicantumkan dalam semua undangan pernikahan, yaitu surat Ar-Rum ayat nomor 21. "Amin ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan dari diri kalian sendiri, jadi pasangan-pasangan, jadi suami ataupun istri, agar kalian merasa tenang kepadanya. Dan Allah menjadikan di antara kalian itu rasa kasih sayang dan rasa rahmat. Karena di dalam semua itu adalah ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Ayat ini adalah sebuah ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saking pentingnya masalah pernikahan ini, maka Allah menjadikan nikah adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah disyariatkannya masalah pernikahan. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang berhubungan dengan keutamaan-keutamaan nikah tersebut. Oleh karena itu, para ikhwan dan para akhwat sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masalah ini adalah masalah penting. Ini masalah pernikahan ini adalah masalah utama. Masalah yang bukan disepelekan oleh agama kita. maka ada sebuah faedah yang harus kita pahami bersama. Agama Islam adalah agama sempurna. Sejak Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat nomor 3, ini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ini pada hari ini, yaitu pada tahun 10 Hijriah, pada Juwada, telah disempurnakan Islam sebagai agama kalian. Sebuah agama yang sudah sempurna, maka Islam sudah mengatur semuanya. Sejak mulai bagaimana cara kita berpakaian, ada aturannya. Bagaimana cara makan, ada aturannya. Bagaimana cara tidur, ada aturannya. Sampai bagaimana cara orang itu bergaul dengan istrinya, ada aturannya. Itulah agama kita yang sempurna. Kita bersyukur kepada Allah, dijadikan oleh Allah sebagai penganut agama yang sempurna ini. Maka sesuatu yang harus kita pahami, sebuah undang-undang atau sebuah agama yang sampai mengatur masalah yang kita anggap kecil, cara pakaian, cara tidur, cara makan, cara minum, dan lain-lain, maka cara orang itu menjalani hidup rumah tangga mestinya lebih diatur lagi. Dan hal ini pasti kita yakini. Jadi sebuah undang-undang atau sebuah syariat yang mengatur masalah-masalah yang remeh, yang tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat, maka mestinya masalah yang itu membawa kebahagiaan manusia dunia akhirat, masalah yang mengatur kehidupan manusia bermasyarakat, masalah yang mengatur kehidupan manusia, jadi untuk kehidupan dia, suami dan istrinya, maka mestinya sudah diatur lagi. Dan itulah yang pasti. Oleh karena itu kita dapati masalah pernikahan ini adalah masalah yang tata caranya atau aturannya atau kode etiknya itu sudah ada semuanya, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pada pertemuan kali ini, biiznillah subhanahu wa ta'ala akan kita bahas semampu kita permasalahan ini, mulai dari awal proses sebelum orang itu menikah, kemudian kita lanjutkan dengan pada waktu akad pernikahan, kemudian akan kita lanjutkan pada masalah hak-hak suami istri, akan kita lanjutkan dengan bagaimana kalau terjadi percekcokan antara suami istri karena tidak ada keluarga yang tidak pernah tengkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya sering tengkar, apalagi manusia biasa. Kemudian kalau pertengkaran itu sudah mentok kepada dunia perceraian, bagaimana prosesnya? Kemudian konsekuensi dari perceraian, yang nanti kalau konsekuensi dari perceraian mestinya adalah konsekuensi dengan dunia anak yang ditinggal cerai oleh suami istri, oleh bapak dan ibunya. Kemudian kalau ada waktu, akan kita bahas sedikit masalah nafkah yang adalah tanggung jawab antara suami dan istri, dan masalah perawatan atau tanggung jawab kepada seorang anak tersebut yang merupakan jadi konsekuensi kalau memang orang itu sudah menikah. Masalah ini panjang, jadi itu adalah garis-garis besarnya. Kita mulai dari masalah yang pertama, yaitu proses menjelang pernikahan. Proses menjelang pernikahan ini para ikhwan dan para akhwat sekalian dimulai dari satu hal, yaitu memilih calon suami bagi seorang akhwat dan memilih calon istri bagi seorang akhwat. Apa saja kriteria dan apa saja hal-hal yang harus diperhatikan tatkala orang itu jadi mau memilih calon suami dan tatkala orang itu mau memilih calon istri. Kita mulai dari suami yang ideal atau istri yang ideal. Istri dulu, karena biasanya yang nyari itu yang ikhwan, biasanya pun gak selamanya. Kita mulai dari kriteria-kriteria bagaimana seharusnya seorang ikhwan itu mencari seorang istri. Ini kriteria yang ideal

apa hukuman dari selesai dan dari menit. Tapi kita sekarang kita disampaikan. Thank you.